pernah ya menjual, nah, pernah menjual baju di rumahnya Suwaid bin Muqarrin. Barakallahu. Fa kharajat jariyah faqalat. Lalu barakallahu, ternyata ada seorang jariyah, yakni barakallahu, budak wanita. Keluar faqalat li rajulin syai'an. Budak wanita tadi mengatakan sesuatu kepada seseorang. Fala tama hadzalika rajul. Oleh karena laki-laki tadi yang dikatakan sesuatu oleh budak wanita tadi, barakakum, ternyata laki-laki tadi menempeleng, menampar budak wanita tadi. Barakakum. Faqala lahu Suwaid ibnu Muqarrin. Lalu Suwaid bin Muqarrin mengatakan kepada laki-laki yang menempeleng, menampar budak wanita tadi, alatom tawajahaha, apakah kamu telah menampar wajahnya? Laqadara aituni sabi'a sab'ah. Wa ma lana illa khadim. Falatamaha ba'duna. Fa'amarahun Nabi alaih salatu wassalam ayyuktiqaha. Kata Suwaid bin Muqarrin, apakah kamu telah menampar wajahnya? Sungguh aku memiliki 7 bersaudara, 7 orang bersaudara, dan tidaklah di antara kami melainkan memiliki seorang pembantu. Barakallahu. Falatomaha ba'duna, ternyata salah satu dari 7 saudara kami pernah menampar wajah budak wanita tersebut. Fa'amarahun Nabi alaih salatu wassalam ayyuktiqaha. Lalu Nabi alaih salatu wassalam memerintahkan salah satu dari 7 saudara kami yang menampar wajah budak perempuannya supaya dia membebaskan budak perempuan tersebut. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis ini, bab orang yang menampar budaknya, maka hendaknya dia membebaskannya walaupun tidak wajib hukumnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan rahimahullahu ta'ala, Beliau menyatakan ajma'al muslimun ala anna itqahu laisa biwajib. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya membebaskan budak karena sebab tersebut, karena mungkin sebab memukulnya, mendoliminya, membebaskan karena sebab tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Bal huwa mandub, namun hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Raja'a kafarati dzanbihi. Pembebasan terhadap budak tersebut dalam rangka sebagai harapan penghapus dosanya. Wa mahwi martakabahu minal ismi bizulmihi, dan menghapuskan dosa yang dia perbuat terhadap budak tersebut berupa kezaliman yang dia lakukan kepada budak tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini diambil faedah. Yang pertama, larangan memukul wajah baik dengan kepalan tinju ataupun dengan latong, yakni tamparan. Barakallahu fikum, haram hukumnya. Yang kedua, hukum membebaskan budak bagi majikan atau tuannya karena sebab kezaliman yang dilakukan oleh tuannya, adalah sunnah, tidak sampai wajib. Adalah sunnah, tidak sampai wajib. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, anjuran membebaskan budak karena didolimi anjuran membebaskan budak karena terdolimi atau didolimi tujuannya adalah sebagai penghapus dosa. Tujuannya adalah sebagai penghapus dosa bagi tuan atau majikannya yang mendzaliminya. Bagi tuan atau majikannya yang mendzaliminya. Barakallahu. Jadi, ya, kita masuk pada bab barang siapa yang menampar budaknya, maka hendaknya dia membebaskannya walaupun hukumnya tidak sampai wajib. Ya, namun hukumnya sunnah. Dan di antara tujuan membebaskannya adalah supaya majikan atau tuannya yang mendoliminya dosanya terhapus. Ya, karena dia mendolimi barakallahu fikum budak atau pelayannya. Barakallahu. Hadis yang berikutnya masih pada bab yang sama. Bab barakallahu, hendaknya membebaskan budak apabila budak tersebut dia tampar. Barakallahu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Amr ibnu Aun, telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun, wa Musaddad, dan Musaddad, al-Imam Musaddad, qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah an Firas, dari Firas, an Abi Saleh, dari Abu Saleh, dari Zadan, dari Al-Imam Zadan, yakni Abu Umar Al-Bajjar, an Ibni Umar. Jadi Al-Imam Bukhari menceritakan dari Amr ibnu Aun dan juga Musaddad, kemudian Musaddad dan Amr bin Aun menceritakan dari Abu Awanah, dari Firas, dari Abu Saleh, dari Zadan, an ibni Umar, dari Umar ibnu Khattab, ya, dari ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala ibnu Umar, Ibnu Umar itu bernama siapa? Abu Faruq. Umar bin Khattab punya anak, ya, biasa disebut Ibnu Umar. Nah, ini siapa? Abdullah. Ya, Abdullah. Ibnu Umar menyatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man latama abdahu au darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu itquhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya, barakallahu'alaikum, dengan pukulan yang tidak layak untuk diberikan, maka penebus dosanya adalah membebaskan budak tersebut. Ya, membebaskan budak tersebut. Barakallahu. Pada hadis ini, hadis Ibnu Umar, diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, talabur rifqi bil mamalik, tuntutan untuk majikan atau tuan dari pembantu supaya memiliki sifat lemah lembut terhadap budak-budaknya, pelayan-pelayannya, atau pembantu-pembantunya. Memukul boleh, tetapi tidak boleh pada sasaran wajah, baik dengan mulakamah, dengan pukulan kepalan, tinju, maupun latom, dengan tamparan, tidak boleh. Demikian pula berkafikum pada pertemuan sebelumnya, dengan cara diberi tanda pada wajahnya, dicos wajahnya, ya, dengan besi panas atau dengan es dingin, ya, pokoknya dicos berkafikum. Baik dengan rokok, obat nyamuk, ya, besi yang dipanaskan, maka itu tidak diperkenankan. Faedah yang kedua, husnu suhbatihim, wajibnya bergaul dengan cara yang baik terhadap pembantu-pembantu atau budak-budaknya. Barakallahu'alaikum. Hendaknya tuan atau majikan bergaul dengan cara yang baik, yang ihsan. Bahkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di antara ihsan terhadap budak atau pelayannya adalah diajak makan bersama. Ya, kemudian tidak ada su'udzon, berburuk sangka. Kemudian juga berkafikum memberi makan apa yang dimakan oleh majikannya. Memberi pakaian apa yang dipakai oleh majikannya. Ini budak. Barakallahu. Karena budak itu milik tuannya. Oleh karenanya kalau ada budak lari dari tuannya, maka budak tersebut dosa besar. Walaupun tuannya itu kafir, lari dari tuannya, maka budak tersebut dosa besar. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, ketika pernah menjadi budaknya seorang Yahudi, beliau tidak lari meninggalkan orang Yahudi, walaupun pernah ditampar wajahnya. Namun beliau menebus dirinya supaya merdeka, yang kemudian dibantu oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, supaya beliau merdeka. Ditebus dengan menanam barakafikum ya sejumlah pohon kurma. Barakafikum akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan akhirnya bebas barakafikum. Jadi seorang budak lari dari tuannya, maka itu merupakan kabirah, dosa besar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Faedah yang ketiga, kaful adza anhum, wajibnya menahan gangguan terhadap budak-budak atau pelayan-pelayan yang dimiliki. Tidak boleh diganggu, dilecehkan dengan ucapan. Seperti sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya, qabbahallahu atau qabbahakallahu wajhak atau qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu, memperburuk wajahmu. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh diucapkan demikian terhadap budak. Apalagi dipukul. Apalagi dibunuh. Faedah yang keempat, bayanu annal itqa laisal alal wujub kama marra. Hadis ini menjelaskan bahwasannya membebaskan budak yang dizalimi oleh tuannya atau majikannya hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Akan tetapi anjuran yang ditekankan. Barakah hukum. Dan anjuran tersebut tujuannya adalah supaya seorang majikan atau tuan yang mendolimi budaknya, ya dosanya terhapus di saat barakah hukum dia membebaskan budaknya tersebut. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, dan berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, an Sufyan, dari Sufyan qala, beliau berkata, haddatsani Salamah ibnu Kuhail, telah berkata kepadaku, menceritakan kepadaku Salamah ibnu Kuhail qala, beliau berkata, haddatsani Muawiyah ibnu Suwaid ibni Muqarrin, Kata Salamah ibnu Kuhail, Salamah itu laki-laki, ya, Salamah, Salamatu, ya, Salamah itu laki-laki. Kalau perempuan Salma, ya, barakah itu. Kata Salamah ibnu Kuhail, haddatsani Muawiyah ibnu Suwaid ibni Muqarrin. Telah menceritakan kepadaku Muawiyah ibnu Suwaid bin Muqarrin, qala, beliau berkata, latomtu maulan lana fafarro. Kata Muawiyah, cucunya Muqarrin, barakatikum, aku pernah menampar wajah seorang budak, seorang pelayan milik kami, lalu budak tersebut lari. Fada'ani abi, lalu ayahku memanggilku, yakni Suwaid bin Muqarrin. Faqala lahu, ya, lalu berkata kepada budak tersebut, iqtasso, barakallahu, ya, kisos dia, balas dia, katanya, barakafikum, ayahnya Muawiyah yang memukul budaknya. Suwaid bin Muqarrin, ayahnya Muawiyah, mengatakan kepada budaknya, barakafikum, kisos dia, yakni Muawiyah, karena menampar kamu, kisos, pukul. Ini menunjukkan sahabat itu adil, ya, walaupun itu anaknya sendiri. Kalau salah ya salah. Sampai-sampai barakafikum, Nabi saja mengajarkan para sahabatnya supaya bersikap adil walaupun terhadap putra-putrinya. Sampai Nabi menyatakan, wallahi demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad, ya, mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Barakafikum. Maka itulah laki-laki sejati. Mereka-mereka yang tegar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kunna walada Muqarrin sab'ah. Kami adalah, barakah fikum, cucu dari Muqarrin 7 bersaudara. Lana khodim, kami memiliki seorang pembantu. Falatomaha ahaduna, ya, kata Suwaid bin Muqarrin. Lalu salah seorang dari kami menampar wajah pembantu, ini budak wanita tersebut. Fazuki rozali kali Nabi alaihi salatu wassalam, faqala, maka kejadian itu disebutkan, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi menyatakan, murhum falyu'tiquha, perintahkanlah mereka, mereka-mereka yang menempeleng, menampar, atau sebagian mereka, supaya mereka membebaskan budak wanita tersebut. Faqila lin nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ada yang mengatakan kepada Nabi, mengkhabarkan, ketika Nabi menyatakan, perintahkan mereka supaya mereka membebaskan budaknya. Ada seseorang yang mengatakan, laisa lahum khadim ghairaha. Tapi wahai Nabi, mereka tidak memiliki pembantu lagi kalau dibebaskan. Qala, maka Nabi menyatakan, falyastakhdimuha, ya, fa idastaghnau khallau sabilaha, hendaknya mereka membebaskannya. Kalau mereka ya berkafikum telah membebaskannya, merasa cukup, maka hendaknya membiarkan budak wanita tadi. Barakallahu. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Barakallahu. Yang pertama, tidak wajib kisos atas sebuah tamparan yang dilakukan oleh majikan terhadap budaknya. Tidak wajib. Lalu bagaimana dengan ucapannya Suaid bin Muqarrin tersebut terhadap anaknya, yakni Muawiyah? Iktasso, kisoslah, kata Al-Imam Muhammad bin Said Ruslan. Beliau menyatakan, wa innama huwa mahmulun ala tathyibi nafsil maula al-matrub. Hal itu dibawa kepada pengertian, dibawa kepada keadaan supaya jiwanya budak yang dipukul, yang didolimi tersebut menjadi bagus, menjadi nyaman, menjadi tenang. Ya. Kenapa? Karena tadi ketika Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin itu menampar, ternyata barakallahu menampar budaknya, ternyata budaknya lari. Ya, maka ayahnya Muawiyah yakni Suwaid bin Muqarrin ya memanggil anaknya supaya anaknya itu mendapatkan kisos dari budaknya. Ini dalam rangka supaya budaknya tadi barakallahu jiwanya itu menjadi bagus. Ya. Kalau tidak bagus, akan menyimpan dendam. Sehingga bisa berujung pada pembunuhan terhadap majikannya. Ini barakallahu. Maka hendaknya seperti itu. Walaupun tidak wajib kisos, tetapi hendaknya ada kisos. Ya, mukulnya keras. Ya, level 40. Sampai terpental barakallahu. Giginya rontok satu. Maka ya levelnya keras juga ya. Bukan pakai level 1. Barakallahu. Tapi kalau budaknya tadi memaafkan, maka budak seperti itu amat langka. Ya, barakallahu. Dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Faedah yang berikutnya, barakallahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabat bagaimana caranya memenuhi hak pada orang yang berhak mendapatkannya. Bagaimana caranya supaya barakallahu'alaikum para sahabat memenuhi hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Barakallahu'alaikum. Sampai-sampai barakallahu'alaikum ada seorang ya sahabat yang memanggil anaknya, memanggil budaknya supaya anaknya yang berbuat zalim terhadap budaknya dikisos. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, qisas yang dilakukan. Oleh orang yang terzalimi. Dalam hal ini adalah budaknya ya, yang ditampar oleh tuannya. Walaupun hukumnya tidak wajib, yakni barakah hukum dianjurkan, kata para ulama, liyakuna kafaratan lidzanbihi, supaya qisas tersebut sebagai penebus dosa majikan di dunia ini. Jadi kalau sudah ditebus dengan adanya qisas, maka di dunia selesai. Ya, selesai. Di akhirat tidak ada tanggungan kezaliman. Akan tetapi kalau tidak ada qisas, barakallahu fikum, hatta la yutalaba bidzalika inda rabbihi yaumal qiyamah. Kalau tidak ada qisas, maka nanti pada hari kiamat barakallahu fikum, budak tadi akan menagih ya kedzaliman yang dilakukan oleh tuannya. Dan kalau qisas dilakukan, maka hal itu tidak menyebabkan budak tersebut pada hari kiamat besok menuntut ya barakallahu fikum adanya kezaliman dari tuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Arifku bil mawali. Wajibnya barakallahu fikum berlemah lembut terhadap budak ataupun pembantu pelayan yang dimilikinya. Wa adamu ta'annud wasyiddah ma'ahum. Dan tidak boleh bagi majikan bersikap keras kepala. Keras kepala dan kasar terhadap budak atau pelayannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Suwaid bin Muqarrin ketika melihat Muawiyah barakallahu fikum menampar wajah budaknya, Suwaid bin Muqarrin barakallahu fikum hendak mengajarkan Muawiyah sebagai putranya supaya dikisos. Ya, supaya jangan keras kepala. Ya. Harus mau dikisos walaupun tidak wajib berkopik. Dan supaya Muawiyah Ibnu Suwaid bin Muqarrin ini barakallahu tidak keras kaku terhadap pelayan atau majikannya. Pelayan atau pembantu atau budaknya barakallahu. Waqala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, dan al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala beliau berkata, haddatsana Amr ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq qala, beliau berkata, akhbarana Syu'bah, telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, qala li Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir berkata kepadaku, masmuka, bertanya, siapa namamu? Ya, jadi Al-Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, ya, beliau ditanya, siapa namamu? Masmuka. Fakultu Syu'bah, maka aku mengatakan Syu'bah. Qala, lalu Muhammad Ibn Munkadir mengatakan, haddatsani Abu Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Syu'bah, an Suwaid Ibn Muqarrin Al-Muzani, dari Suwaid Ibn Muqarrin Al-Muzani, wa ra'a rajulan latama gulamahu. Suwaid Ibn Muqarrin Al-Muzani melihat ada seseorang yang menampar wajah pembantunya, wajah barakafikum pelayannya, budaknya. Faqala, lalu Suwaid bin Muqarrin mengatakan kepada orang yang menempeleng, menampar tadi, ama alimta anna surata muharramah, tidakkah kamu sudah tahu bahwasanya, ya, wajah itu adalah sasaran yang diharamkan. Barakallahu fikum. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ah ikhwah. Aku adalah salah satu dari 7 orang bersaudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu pernah berada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, malana illa khadim. Kami 7 bersaudara tidak memiliki seorang pembantu kecuali hanya satu saja. Falatomahu ahaduna, lalu salah seorang dari kami menampar wajah, ya, budaknya. Fa'amarona an-nabiyu alaihi salatu wassalam an-nu'tiqahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kami supaya barakafikum kami membebaskan budak tersebut. Barakafikum. Jadi hadis ini tegas, ya, menyatakan tentang haramnya sasaran wajah sebagai sasaran pukulan. Barakakum. Kemudian di antara alasan kenapa kok tidak boleh wajah, ya, barakakum. Kenapa tidak boleh wajah? Kok tidak tangannya? Kata para ulama, fafihi mahasinul insan. Yang pertama, alasan pertama, karena wajah merupakan, ya, anggota tubuh manusia yang memiliki keelokan. Apa itu elok? Apa? Elok. Memiliki keindahan. Itu wajah. Barakatikum. Memiliki daya tarik. Wa fihi a'dha'uhu al-latifah, dan pada wajah, ini alasan yang kedua, pada wajah terdapat beberapa, ya, panca indera yang lembut. Yang sensitif, mata. Mata, ya, dipencet sedikit sakit, beda dengan perut, ya. Perut dipukul malah tangannya kadang yang sakit, ya. Barakatikum. Misalkan kurkon mukul perutnya abinya, ya, sakit tangannya. Nah, tapi kalau mata, ya, panca indera yang lembut, yang sensitif, dipencet sedikit saja, barakatikum, itu bisa rusak, bisa cacat. Ada mata, hidung, telinga, lidah, ya, pipi, barakatikum. Kemudian Alasan yang ketiga. Wa idza hasala fihi syai'un aw atharun kana akbaha min ghairihi. Apabila terjadi kerusakan atau terjadi bekas ya, apabila terjadi kerusakan atau bekas pada wajah, maka ya, pandangannya itu lebih jelek daripada luka atau bekas selain wajah. Ada orang tangannya sakit luka-luka, orang lihat oh biasa. Tapi kalau pipinya luka-luka, ya, pandangannya beda ya. Iya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum diharamkan untuk mencela ya orang lain dengan mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ini sama saja barakallahu fikum dengan orang memukul, menampar wajah, sama saja. Sama-sama menjelekkan. Hanya saja menjelekkan dengan celaan itu disebut barakallahu fikum takbihun maknawi, kata para ulama. Menjelekkan yang sifatnya maknawi. Akan tetapi, kalau pukulan, takbihun hissi. Menjelekkan secara fisik. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, hindari sasaran wajah. Barakallahu fikum. Oleh karenanya kalau perang itu hendaknya dengan cara yang cepat mati musuhnya. Ya. Dipenggal lehernya. Barakallahu fikum. Bukan kemudian ketika perang ya diambil dulu mas satu matanya, telinganya di barakallahu fikum dipotong satu ya, hidungnya di gergaji dulu. Ya, lidahnya, bibirnya, baru setelah itu dipenggal atau dibunuh. Tidak. Tapi dengan cara yang lebih cepat. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Sebenarnya masih ada, ya. Masih pada bab yang sama. Barakallahu fikum. Ya, satu hadis lagi. Tapi panjang. Lumayan panjang, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin tafaddalu wa hadakum wa barakatuh.